وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا إن شاء الله kita lanjutkan membaca kitab إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري dan kita akan melanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ketika beliau menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bahwasannya seorang hamba, seorang mukmin tidaklah menyebabkan dia kafir, kufur kepada Allah Azza wa Jal keluar dari Islam kecuali dia mengingkari, menentang perkara-perkara yang telah jelas dalam syariat Islam ini, melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang mana bid'ah itu hingga menyebabkan dia keluar dari al-Islam. Seorang muslim tidaklah dikafirkan dengan kabira min kabairi dzunub. Tidak dikeluarkan dari Islam hanya semata dia melakukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam apabila tidak disertai dengan pengingkaran atau penghinaan, istihza, mengolok-olok tentang hukum-hukum Islam dan syariat Islam. Yaqulu syarihu rahimahullah thumma innahu qad yasiru kafiran idha jahada syai'an mimma anzalallah aw jahada hukman mujma'an alaihi wa ankarahu فإنه في هذه الصورة يكون قد ارتد عن الإسلام. Kemudian, innahu qad yasiru kafiran. Seorang muslim bisa dia kembali menjadi kafir walau dia mengucapkan syahadatain. Walau dalam sehari dia ulang kalimat-kalimat tersebut berpuluh kali banyaknya, tetap bisa dia menjadi seorang kafir. Idza jahada syai'an, apabila dia mengingkari sesuatu, mimma anzalallah, dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, au hukman, au jahada hukman mujma'an alaihi, atau dia mengingkari suatu hukum, suatu kewajiban yang telah disepakati dalam Islam, dia ingkari salah satu dari prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Islam itu sendiri. Fa innahu fi hadhihi surati yakunu qad irtadda 'anil Islam. Maka dia dalam kondisi yang seperti ini menentang, mengingkari sesuatu yang telah jelas diketahui dalam Islam, dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Batal Islamnya. Bukan lagi dia bagian dari kaum muslimin. Walau secara zahir dia masih menampakkan dirinya dan berpenampilan dengan penampilan seorang muslim. Amma in 'amila bidzalika syai' wa huwa muqirrun biwujubihi ka an ya'mala muharraman wa huwa muqirrun bihurmatihi karriba waz-zina wa syurbil khamri wa ma asbaha dzalik fa innahu la yakhruju 'anil Islam bal yakunu musliman fasiqa. Adapun in 'amila bidzalika syai', dia mengerjakan sesuatu yang haram tersebut. Dia melakukan perkara-perkara yang haram, melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Wa huwa muqirrun biwujubihi, atau dia meremehkan, meninggalkan perkara-perkara yang wajib dalam keadaan muqirrun, dia masih mengakui, mengimani kewajiban sesuatu yang dia tinggalkan tadi. kan ya'mal muharraman wa huwa mukirrun bi hurmatihi. Seperti misal seorang melakukan suatu perbuatan yang haram dan dia yakin bahwa itu adalah haram dengan sepenuh keyakinan dia. Dia tahu, sadar itu adalah sesuatu yang haram, tetapi dia lakukan karena ambisi, karena kepentingan pribadi, karena hal-hal yang lainnya berkaitan dengan syahwat dia. Karriba wa zina, seperti misal riba, muamalah ribawiyah, pinjam uang 10 juta mengembalikannya 12 juta dalam tempo waktu setahun. Tahu dia itu kan satu perbuatan riba, iya, tapi gimana lagi, terpaksa saya kepepet menurut dia, atau tergiur murah sekali bunganya dalam setahun. Pinjaman 20 juta cuma bayar 20 juta 500 ribu, bunganya cuma 500 ribu, murah sekali, bisa untuk usaha, tapi kan itu haram. Iya, gak apa-apa, ya, saya yakin itu, saya tahu itu haram riba, tapi tergiur dengan murahnya bunga tadi, akhirnya dipakai untuk usaha dia dalam keadaan dia meyakini bahwa itu adalah riba, itu adalah sesuatu yang haram, yakin dia, tetapi dia langgar. Wazina, demikian pula az-zina, perzinahan. Tahu dia itu perbuatan yang keji, itu perbuatan yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan dalam keadaan dia meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syurbil khamri, demikian pula mabuk. Minum minuman yang memabukkan. Bukan hanya terbatas pada minuman, tetapi sesuatu yang disuntikkan ke badan. Ma khamaral akla, apa saja yang bisa membuat akalnya tertutup, play, mabuk dia. Dalam keadaan dia merasakan kelezatan. Mabuk di sini khusus ya, bukan semua mabuk berarti haram. Habis makan makanan yang mungkin ada sesuatu yang beracun sehingga membuat dia mabuk, muntah-muntah, sakit rasanya, pusing kepalanya dengan rasa sakit yang membuat dia menderita, bukan seperti ini. Tetapi mabuknya tadi ala wajhil lidzah, dengan penuh kenikmatan. Dia mabuk dia. Ada kalanya disertai dengan muntah-muntah juga. Tapi benak dia, pikiran dia melayang dengan kelezatan yang dia rasakan. Hingga tak jarang orang yang seperti ini seperti orang linglung. Dia sedang membayangkan bahwa dirinya seorang jenderal, seorang panglima, atau bahkan seorang raja. Berbicara sendiri, ngelantur kesana kemari, menganggap dirinya orang yang kaya. Dalam benak dia, dalam angan-angan dia. Kenapa? Karena akal sehatnya telah tertutup dengan sesuatu yang membuat dia mabuk tadi. Wa ma asbaha dzalik, atau contoh-contoh yang lain, mencuri. Dia meyakini bahwa itu haram, tetapi karena bisa jadi sudah menjadi kebiasaan dia, terbiasa dia mencuri dari yang kecil hingga akhirnya mencuri yang besar, yang sampai pada hukuman had, potong tangannya. Dia masih meyakini itu adalah sesuatu yang haram. Fa innahu la yakhruju 'anil islam bal yakunu musliman fasiqa. Maka dalam kondisi yang seperti ini dia tidak keluar dari Islam. Belum menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia sebagai seorang muslim masih dalam koridor Islam, masih dalam ruang lingkup Islam, namun fasik. Dia seorang yang fasik dengan dosa-dosa besar yang dia lakukan. Ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di dunia dia dinamai dengan muslim fasik. Muslimun bi islamihi atau bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi. Karena sebelumnya dia jelas sebagai seorang muslim, maka dia masih dikatakan muslim dengan Islamnya. Juga di saat yang bersamaan dia seorang yang fasik karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Adapun hukumnya nanti di yaumul qiyamah, ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa fa'ilul kabirah idza mata wa lam yatub anha fahuwa tahta masyiatillahi azza wa jal. In syaa'a ghafarahu wa adkhalahu al-jannah wa in syaa'a 'adzabahu thumma ma'wahu ila al-jannah. Adapun nanti hukum di yaumul qiyamah, dia di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki untuk mengampuni dosa-dosanya, Allah ampuni dan Allah masukkan dia ke dalam al-jannah tanpa azab terlebih dahulu. Seperti hadis bitaqah yang telah kita lewati bersama. Tidak ada amal kebaikan dia kecuali bitaqah tadi, sebuah kartu kecil yang tertulis di sana la ilaha illallah, tauhid, iman yang ada pada dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk hamba tersebut mengampuninya sehingga diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Ada kalanya fa'ilul kabirah, Allah tabaraka wa taala menghendaki untuk mengazabnya terlebih dahulu di dalam an-nar hingga dia bersih dari dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, khalidan fiha, kekal di dalam al-jannah tersebut. Ini seorang muslim muwahhid yang tidak mencampuri tauhidnya, iman dia, dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang benar, ini keyakinan yang sesuai dengan al-kitab wa sunnah ala fahmi salafus salih. Di sana ada dua keyakinan yang menyimpang terkait dengan musammal iman, yaitu khawarij, demikian pula mu'tazilah. Al-khawarij menyatakan bahwasanya fa'ilul kabira, yang berzina, yang mabuk, yang bermuamalah dengan muamalah riba, yang mencuri, yang jelas dia melakukan dosa-dosa besar. Menurut mereka, orang-orang khawarij di dunia ini, dia kafir, keluar dari Islam, halal darahnya, halal hartanya. Boleh bagi individu-individu mereka yang meyakini keyakinan khawarij ini untuk menumpahkan darah, pelaku dosa besar tadi, untuk merampas harta, pelaku dosa besar, karena dia telah kafir, keluar dari Islam menurut mereka. Dan nanti di yaumul qiyamah dia dihukumi dengan hukum kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena menurut mereka, orang-orang khawarij, al-iman la yatajazza, iman itu enggak terbagi, satu itulah. Kalau bukan muslim ya kafir, kalau bukan surga ya neraka, enggak ada bagian-bagian yang lain. Hampir mirip dengan pendapat khawarij yang sesat ini adalah pendapatnya Mu'tazilah. Mu'tazilah menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar di dunia ini fi manzilatin baina al-manzilatain. Dia dikatakan berada di satu posisi di antara dua posisi. Muslim bukan, karena dia melakukan dosa besar sehingga musammal Islam tercabut dari dia. Status dia sebagai seorang muslim diangkat. Kafir belum, belum sampai pada tingkatan kafir. Karena masih berbau Islam-Islam walaupun sedikit. Lantas apa dia namanya? Fi manzilatin bainal manzilatain. Seakan ingin hikmah, seakan ingin bijak, namun tersesat dalam pemahaman ini. Dia berada di satu tempat, di antara dua tempat. Tidak dikatakan muslim, tidak pula dikatakan kafir. Adapun nanti di yaumul qiyamah, mereka menghukumi pelaku dosa besar sama dengan keyakinan orang-orang khawarij, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Berbanding terbalik dengan murji'ah, dua kelompok tadi, khawarij, demikian pula mu'tazilah, berbanding terbalik dengan orang-orang murji'ah. Murji'ah menyatakan la yadurru ma'al imani dhanbun, suatu dosa tidak akan membahayakan keimanan seseorang. Kalau dia sudah jelas masuk ke dalam Islam, muslim dia, yakin sudah, maka dosa apapun yang dia lakukan tidak akan membahayakan keimanannya. Tetap dia muslim. Dosa-dosa besar yang dia lakukan enggak akan membahayakan keimanan dia. Tetap muslim, mukmin, sempurna Islamnya, sempurna keimanannya. Ini juga pemahaman yang sesat, keliru. Yang benar adalah sebagaimana yang kita dengarkan bersama tadi, bahwa akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah dalam masalah ini, pelaku dosa besar di dunia dikatakan muslim, fasik. Muslim dengan Islam dia, karena dia memang sebagai seorang muslim, tetapi dia seorang yang fasik di saat yang bersamaan karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Nanti di yaumul qiyamah tahta masyiatillahi azza wa jal. Kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullah. Amma idza jahada fardhan mujma'an 'ala fardhiyyatihi qas-salati waz-zakati wa shaumi ramadhan wa ma asbaha dzalika fa huwa idza fa'ala dzalika kufrun. Lakin idza taraka hadzal mafruḍa wa huwa mu'tarifun bi annahu fardhun wa wajibun 'alayhi wa 'ala ghairihi fa innahu la yakfur illa fi manasatin nususus syar'iyyatu 'ala tarkihi kufrun kas-salawatil khams. Adapun apabila dia menentang satu kewajiban, amma idza jahada, adapun apabila dia jahat, jahada menentang, mengingkari, fardhan, suatu kewajiban, mujma'an ala fardiyatih, yang telah disepakati atas kewajibannya, kas-salati, seperti misal salat, sepakat kaum muslimin, dari dulu hingga saat ini, dan hingga masa yang akan datang, bahwasanya salat lima waktu, fardhu ain, ala kulli muslimin wa muslimah. Apabila telah akil, baligh, dan terhalang dari dia hal-hal yang dengannya terangkat kewajiban itu atas dia, seperti gila atau masih anak kecil. Waz-zakati, demikian pula zakat, zakatul mal, bagi mereka-mereka yang telah sampai hartanya pada nisab dan haul, terkena zakat, kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Wa shaumi ramadhana, demikian pula puasa Ramadan. Hajjul bait, man istata'a ilaihi sabila, dia ingkari kewajiban-kewajiban tadi, rukun-rukun Islam yang empat ini tadi dia ingkari. Wa ma asbaha dzalika, demikian pula perkara-perkara yang wajib lainnya. Salat Jumat dia ingkari kewajibannya. Enggak, salat Jumat enggak wajib. Yang wajib itu salat fardu lima waktu itu. Dalilnya ini disebutkan dalilnya. Adapun salat Jumat enggak wajib menurut dia, padahal telah disepakati kewajibannya. Fa huwa idza fa'ala dzalika kafar. Dia apabila benar-benar meyakini bahwa perkara-perkara yang wajib tadi bukanlah suatu kewajiban, kafir dia. Walau dia mengerjakannya. Misal seorang mengingkari sholat fardu lima waktu, itu enggak wajib, sunnah, sah-sah saja orang mau sholat ataupun enggak. Yang penting sholatnya, bukan lima waktunya. Dia mengingkari seperti ini, dan dia rajin berangkat ke masjid, sholat berjamaah lima waktu di masjid. Ketika ditanya, lah Anda menyatakan bahwasanya sholat fardu lima waktu enggak wajib, yang wajib adalah sholatnya sehari semalam, mau lima waktu, mau satu waktu, terserah, yang penting sholat, kapanpun waktunya terserah. Iya, memang itu keyakinan saya, tapi saya juga ingin mengerjakannya lima waktu. Tetap dia kafir, karena pengingkarannya terhadap kewajiban ini tadi. Lakin idza taraka hadzal mafruḍa wa huwa mu'tarifun bi annahu fardhun. Akan tetapi bila ada orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban ini tadi, enggak mau salat dia salat lima waktu, tidak mau mengeluarkan zakat padahal dia telah ada hartanya, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan padahal tidak ada halangan bagi dia, bukan musafir, bukan orang yang sakit, bukan wanita yang sedang haid ataupun nifas, atau karena takut atas kehamilan dia. Bukan pula orang-orang tua yang sudah jompo yang tidak mampu untuk berpuasa, bukan. Laki-laki sehat, mukim, bisa berpuasa, tapi enggak mau berpuasa. Dia tinggalkan puasa tadi. Wa huwa mu'tarifun bi annahu fardhun, dalam keadaan dia yakin bahwa itu adalah fardhu. Iya, saya yakin puasa, tapi gimana ya? Saya ini pekerja berat. Kalau saya puasa, bisa dibayangkan jam 10 sudah enggak bisa kerja saya. Maka saya enggak puasa dululah. Alasannya musafir, bukan ya karena saya pekerja berat ini. Habis tenaga saya kalau seandainya saya bekerja. Dia tinggalkan puasa tadi. Dalam keadaan dia yakin itu masih satu kewajiban atas dia. Wa wajibun 'alaihi wa 'ala ghairihi. Dia yakin bahwa itu adalah satu kewajiban yang harus dia lakukan, demikian pula kewajiban atas kaum muslimin yang lainnya. Fa innahu la yakfur. Kalau dia tinggalkan itu tidak menyebabkan dia kafir. Berdosa dia, dosa yang sangat besar. Illa fi ma nassatin nususus syar'iyyatu, kecuali apa yang telah disebutkan secara tegas dalam dalil, nas dalil syar'iyyah yang syar'i yang jelas, ala anna tarkahu kufrun, bahwa meninggalkannya adalah suatu kekufuran. Semata-mata dia meninggalkannya, kafir dia. Walaupun meyakini masih wajib atas dia. Apa contohnya disebutkan oleh para ulama di sini? Qasholawatil khamsi. Salat fardu 5 waktu. Dia tinggalkan. Apakah ada dalilnya di sana? Ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian yang mengikat kita sebagai seorang muslim dengan mereka sebagai seorang kafir adalah mengerjakan salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia kafir. Walau masih meyakini bahwa salat itu merupakan bagian dari rukun Islam. Salat itu adalah sesuatu yang wajib atas kaum muslimin. Yakin dia. Tapi dia meninggalkannya. Maka dia kafir. Keluar dari Islam. Terjadi khilaf di sana di antara para ulama tentang kalimat meninggalkan sholat ini. Sebahagian menyatakan meninggalkan sholat secara umum, jarang dia mengerjakan sholat, kafir. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan meninggalkan di sini adalah tarkan kulliyah. Memang enggak pernah sholat dia. Bukan hanya maghrib, isya, semua sholat 5 waktu dia tinggalkan. Dalam hidupnya enggak pernah terlihat dia sholat. Ayo sholat ke masjid, nantilah. Ayo ini Jumatan nih, seminggu sekali loh. Iya, saya masih ada kesibukan ini itu. Eid, sholat hari raya, syiar yang agung atas kaum muslimin. Ayo kita sholat Eid. Wah, saya enggak puasa, masa sholat, malulah. Berbagai macam alasan. Dan ini sangat banyak sekali. Orang-orang muslim yang tidak mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Dia tinggalkan sama sekali. Maka dia kafir, keluar dari Islam. Dalilnya tadi. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Allahu alam bis-shawab. InsyaAllah kita sambung, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi-ibnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم